بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الله رحمني ورحمكم الله تعالى di malam hari yang mulia ini kita kembali berkumpul dalam majlis al-ilm wa dzikir. Seraya kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafiah, seutama-utama anugerah dari Allah adalah al-ilmu nafi, permohonan ziyadah, tambahan nikmat yang Nabi tidaklah beliau meminta tambahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla kecuali tambahan ziyadat al-ilmin nafi. Rabbi zidni ilma. Fadalla menunjukkan tentang betapa besarnya dan betapa tinggi dan mulianya al-ilmu an-nafi' tersebut. Fa bihadzal ilmi an-nafi', karena ilmu nafi' itulah yang bisa membahagiakan qalbu kita, hati kita menjadi hati yang bercahaya, yang bersinar dari pancaran ilahi Jalla wa'ala. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum, kita insyaAllah melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tarbiyat al-awlad fi dhail kitab wa sunnah. Pada malam hari ini, masalah berikutnya adalah masalah al-adhan fi uduni al-maulud. Pembahasan terkait mengadhani, mengumandangkan adhan pada telinga sang bayi ketika lahir. Hadil mas'alah mas'alatun ikhtalafa fiha ulama'una qadiman wa hadith. Sebuah masalah yang dibahas ilmiah oleh para fuqaha, para ulama kita. Apakah ini sebuah amalan yang masyru' ataukah tidak? Demikianlah terjadi silang pendapat di antara para ulama al-mustahidin. In asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Para ulama mustahidin, para fuqaha, dengan sebab ijtihad mereka, nah, bila mana mereka benar ijtihadnya, maka Allah mengganjar dua pahala bagi mereka. Bila mana mereka salah, maka Allah mengganjar satu kebaikan bagi mereka atas ijtihad mereka. Demikian para ulama al-mustahidin. Kita hanya sebatas menukilkan perbedaan silang pendapat di antara mereka, karena kita bukan seorang ahli tahqiq wa tarjih wal istihad. Kita bukan seorang yang berhak untuk mentarjih, menguatkan ini pendapat yang sahih dan itu pendapat yang dhaif. Nah, sekedar kita sebagai sang nakil, penukil dari pendapat-pendapat yang ada tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, Penulis kitab ini yang diberikan mukaddimah oleh Al-Allamah Al-Fauzan, kedua-duanya, baik penulisnya Abdussalam bin Abdullah Sulaimani dan juga yang memberikan mukaddimah Al-Allamah Al-Fauzan, dua-duanya berpandangan tentang masyru'iyah disyariatkan azan ke telinga sang bayi ketika lahir. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang mengatakan disyariatkan, disunnahkan, bagian dari syariat Islamiyah, sunnah nabawiyah, mengadzani, mengumandangkan azan ke telinga sang bayi. Ini pendapat pertama. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Allamah Fadilatul Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala. Beliau juga lebih memilih tentang 6 bolehnya mengadzani sang bayi yang baru lahir tersebut. Nah, pendapat pertama adalah karena mereka memandang riwayat yang menjelaskan masalah ini adalah riwayat yang sahih atau riwayat yang dhaif. Hanya saja kelemahannya itu dhaif, sekedar dhaif, tidak sampai dhaifun jiddan. Isnadu fi isnadi dha'ful, kelemahan yang ringan sifatnya. Dan didapati adanya penguat-penguat syahid sehingga menjadikan hadis tersebut yang semula riwayat dhaif lemah menjadi minimalnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi hasanun, karena ada penguat yang lainnya. Nah, sehingga masalahnya berputar pada keabsahan hadis ini. Itu hadis Abu Rafi an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis Abu Rafi dari ayahandanya. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adzana fi udhuni al-Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis-salati. Rawahu Daud. Kata sahabat Nabi dari Abu Rafi' dari ayahandanya, saya melihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengadzani pada telinga Al-Hasan ibn Ali ketika ibunya melahirkannya. Ini Fatimah bintu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga hadis ini jelas-jelas Rasul sendiri yang melakukannya. Hanya saja, apakah sanadu dhaifun jiddan aw fi dhafun walahu syawahid yartaqi ila al-hasan li ghairihi aw sahih. Nah, para ulama berpandangan bahwa hadis ini sahih atau hasan li ghairihi, sehingga mereka berpandangan tentang disyariatkan memandangkan azan tersebut bagi sang bayi yang baru lahir. Nah, ini pula pendapat Al-Imam Nawawi Dan juga pendapat al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Nah, rahimahumullah ta'ala. Al-Imam Nawawi mengatakan, qala jama'atun min ashabina yustahabbu an yu'adzina fi udhuni al-yumna wa yuqim fi udhuni yusra. Bahkan Al-Imam Nawawi mengatakan, para ulama dari kalangan sejawat sahabat-sahabat kami, nah, dicintai, disunnahkan mengadzani pada daun telinga sebelah kanan dan membaca iqamah pada telinga sebelah kiri. Ini pendapat An-Nawawi dan juga para sahabat-sahabat An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, beliau mengatakan, sirru ta'dzin wallahu alam, rahasia apa hikmah azan untuk sang bayi. Wallahu alam, kata beliau, ayyakuna awwal ma yaqra. Sami al-insan kalimatihi al-mutadammina likibriya'i rabbi wa'adhamatihi. Harapannya awal pertama kali yang didengar oleh telinga manusia sang bayi adalah kalimat Allah Azza wa Jalla yang mengandung kemahakuasanya Allah Rabbal Alamin dengan keagungannya. Kibriya illah. Wa syahada allati awwal ma yadkhulu fiha fil Islam. Dan kalimat syahadat yang awal masuk nam padanya, syahadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kata. Fa kana dzalika kat talqin. Ini sama dengan talqin. Nah, ketika mentalqin seorang yang didatangi hendak meninggal dunia, ketika sakaratul maut mau menjemputnya, al-ajal mau menjemputnya, maka ditalkin tersebut. Maka sama dengan hal itu, kata siapa? Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Lau syiar Islam inda dukhulihi ila ad-dunya. Maka ini sebagai syiar Islam ketika dia baru mengawali hidup dunia ini. Pertama-tama mengenal syiar Islam. Bal a'zam syiar Islam al-adhan. Kama yulakan kalimat at-tauhid inda khurujihi minha. Sebagaimana ditalkin dengan kalimat tauhid ketika dia keluar dari dunia ini menuju alam barzakh. Wa ghair mustankar wusul athar ta'din ila qalbih wa ta'athurihi bih. Tidaklah sesuatu yang diherankan atau diingkari akan sampainya pengaruh azan pada hati sang bayi. Sesuatu yang tidak diingkari akan ada pengaruh tersebut walaupun masih bayi usianya. Wa illam yashur, kalaupun tidak terasa adanya pengaruh azan pada sang bayi tersebut, ma fi dzalika min faida ukhra. wa yahurubu syaitan min kalimatil adhan. Setidaknya, minimalnya, terdapat sebuah faedah yang lain, yaitu apa? Syaitan menjauh, lari ketika mendengar kalimat adhan yang dibaca, yang dikumandangkan di telinga sang bayi tersebut. Ini hikmah al-adhan menurut pendapat para ulama yang berpandangan masyru'iyah al-adhan fi udhuni al-mawlud. Nah, bagi yang berpendapat demikian, kata Syekh bin Baz, falau hasan, silakan. Ini pendapat yang baik, kata beliau rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua adalah pendapat juga dari kalangan para ulama mutaqaddimin dan juga para ulama mutaakhirin seperti Asy-Syaikh Al-Albani. Dulu beliau sempat berpandangan nam tentang masyru'iyah al-adhan fi udhul mayyit fi udhuni al-mawlud. Dulu beliau pernah berpandangan disyariatkan adzan pada kedua telinga al-bayi as-sabi dulu. Nah, namun beliau rahimahullah dan juga para ulama-ulama yang lainnya, mereka terus membahas. Demikian para ulama al-mutaqaddimin. Sya'nuhum kadzalika Syafi'i kalim Ahmad bin Hanbal. Mereka para ulama terdahulu juga demikian. Ada Kasyafi memiliki pendapat-pendapat. Nah, pertama dan juga ada pendapat-pendapat yang baru. Ada pendapat-pendapat yang lama, juga ada pendapat-pendapat yang baru dari beliau. Ada dua pendapat di kalangan dari Alim Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan, dituliskan, diabadikan, dicatat oleh murid-muridnya Alim Ahmad. Ini pendapat-pendapat yang terdahulu. Ini pendapat-pendapat yang baru yang memansuh dari pendapat-pendapat sebelumnya. Hakatal insan. Nah, apalagi kita, apalagi apa namanya kita ini. Bahkan seringnya mungkin berbolak-balik bisa sampai 3 kali bisa jadi. Pertama A, besok B, oh besok lagi A lagi. Ah, kata insan kan li dha'fi ilmina, lemahnya ilmu kita ini. Daurah ikut Syekh fulan disampaikan ini, ini pendapat yang benar. Gitu. Daurah si ustaz besok ternyata pendapatnya beda. Ini kayaknya benar ya karena lemahnya kita. Baca buku syariat Ustaz Sifulan kok beda lagi. Ini yang kita ambil yang terakhir. Hakata kita ini. Nah, likin lati ilmina. Karena lemahnya ilmu kita. Nah, ikhwana fillah barakallahu fikum. Jangan sampai ada perasaan hasad yang tidak suka dengan Syekh Al-Albani. Ini Syekh Al-Albani kontradiktif pendapat-pendapatnya. Dulu begini, sekarang begini. Nah, dia enggak jujur dengan dia sendiri. Nah, kalau dia mengaca dia sendiri. Nah, hakikat insan sifat manusia seperti itu. Tidak ada yang mengaku saya stabil, enggak ada. Siapa yang bilang stabil? Hatta iman dia yazid wa yanqus. Siapa yang berani mengatakan iman saya stabil? Tidak ada yang berani. Al-imanu yazid wa yanqus. Nah, kalau anak kecil itu labil imannya. Memangnya kalau sudah gede imannya stabil? Tidak ada yang berani. Nah, bahkan yang sudah tua-tua banyak yang berguguran. Masyayikh saqatu jatuh. Akhwana fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena ada sebuah pesantren atau di Jawa Timur ini sudah. Jangankan Syekh Al-Albani, Sahabatul Rasul, haula rijal wa nahnu rijal. Ini ditekankan di doktrin ketolabah. Nah, saya mendengar dari santrinya sendiri, Sayyidah Ana. Dia belajar di sebuah pesantren, demikian doktrinnya. Para sahabat bisa beristihad, kita pun juga bisa beristihad. Haula rijal wa nahnu rijal, bebas kita ini. Nah, Allah musta'an. Saking nan hebatnya mereka, mereka beristihad tentang bolehnya tayamum walaupun ada air. Gitu ya. Sehingga ketika wudhu, ketika dia sholat batal, tinggal tepuk-tepuk di apa namanya di karpet, langsung sholat, enggak perlu wudhu di kamar mandi, enggak perlu. Langsung tepuk-tepuk. Saya wakbar. Itu di tempat sholatnya. Saking apa? Saking mereka lihai dalam agama ini. Ya, rusak agama ini. Bagaimana seorang bagaimana pondok mendoktrin anak-anak mereka hakat haula sahaba rijal wa nahnu rijal. Aina tawadhu. Bagaimana kita dengan hadis Nabi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Akhwana fillah azani Allah wa iyyakum. Syalbani di awal kali beliau juga berpendapat tentang masyru'iyah al-adhan fi udhuni al-walad as-sabi. Kemudian setelah membahas di akhir kehidupan beliau, wallahu a'lam, itu yang sejauh kami ketahui, beliau melemahkan riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi, di mana syawahid yang ada tersebut, penguat-penguat tersebut juga ternyata sanadnya lemah sekali. Sehingga karena penguat-penguat tadi itu dari riwayat-riwayat yang sangat lemah sekali, sehingga tidak bisa mengangkat derajat hadis yang lemah menjadi hasan li ghairi, enggak bisa. Sehingga yang ada adalah hadis yang dhaifun jiddan. Ini ijtihad Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani. Sehingga di akhir pendapat beliau adalah adam masyru'iyah al-adhan fi udhuni al-mamlud. Wal ilmu indallah. Adapun antum silakan memilih pendapat yang mana yang lebih antum yakin. Nah, pembahasan berikutnya adalah di antara sunnah untuk sang bayi adalah at-tahnik. At-tahnik, mentahnik bayi yang baru lahir, meremas rutab kalau ada, itu yang paling aula adalah rutab. Atau at-tamr awalan. Ini pendapat Ibnu Hajar. Wa aulahu at-tamr fa illam yatayassar fa rutab wa illa fa sya'in hulwun. Al-muhim, yaitu mentahnik dengan at-tamr. Karena memang lafadznya apa? Bitamr. Padahal rutab itu lebih zain daripada tamr. Tapi Nabi mentahnik nah putranya Abu Musa al-Ash'ari dengan at-tamr. Menta'anik adalah meremas, ima dengan giginya dikunyah, kemudian diambil dengan jarinya dan dimasukkan ke liang mulut si bayi. Nah, kurang lebih demikian hada teknik. Nah, masalahnya adalah apakah teknik ini perbuatan yang sifatnya sunnah mustahabbah lil ummah atau perbuatan khusus ya Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dalam sebuah riwayat yaitu riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim, nah, dan yang lainnya, Abu Musa al-As'ari meriwayatkan, beliau mengatakan, "Wulidali hulamun fa'ataitu bihin nabi an-nabiyya alaihi salatu wassalam fasammahu Ibrahim fahannakau bitamrah wada'alau bilbarakah." Ketika Abu Musa al-As'ari memiliki putra Hulam, maka beliau bawa ke tempat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau beri nama dengan Ibrahim. Nabi memberi nama putranya Abu Musa dengan Ibrahim. Nah, di sini pula sunnahnya memberi nama yang baik untuk anak-anaknya. Seperti Ibrahim. Bahkan Nabi pun juga memberi nama putranya yang sudah meninggal dunia dengan Ibrahim. Dan beliau memberi nama putra Abu Musa dengan Ibrahim. Ibrahim di antara nama-nama yang baik. Karena memang Ibrahim Abul Anbiya. Abul Anbiya. Ibrahim Umar. Umar itu Ahmad ini. Ahmad ya. Ustaz Ahmad, pertanyaan. Ibrahim kira-kira A'jami atau Arabi? Nah, Ibrahim A'jami Asan. Ibrahim itu nama A'jam, bukan nama Arab. Ibrahim itu bukan nama Arab. Saya ulangi, Ibrahim bukan nama Arab, bahkan nama A'jam, non Arab. Agak asing ya, Ibrahim, Ismail, Musa, bahkan semua para anbiya hanya 4 orang yang namanya asli Arab. 4 tok bas tok il Fatim. Yang lainnya nama-nama ajami. Nah, ajami. Termasuk Ibrahim ini. Ini nama bukan nama bangsa Arab. Nah, sehingga kalau antum cari kamusnya enggak ketemu apa arti Ibrahim, enggak ketemu, memang bukan bahasa Arab. Enggak ketemu. Nah, tidak ketemu. Khawana fillah barakallahu fikum. Bahkan tadi alam dia itu yang disebutkan ada 25 nama-nama di Al-Qur'an itu hanya 4 saja yang namanya dari bahasa Arab. Nah, siapa yang tahu 4 ini? Ustaz Ali? Nah, Nabi Allah Muhammad jelas. Nah, yang kedua, bukan. Nah, Ewa Soleh, Suaib. Terus Hah? Yahya ada Nabi Yahya? Ada ya? Ada ya? Yahya Ba'dil? Satu lagi siapa? Yahya. Nah, Hud. Nah, semuanya adalah nama ajam. Ikhwana fila barakallahu fikum jami'an. Nuh itu termasuk ajami, tapi dibaca munsharif Nuhun karena liqillati hurufihi. Hurufnya sedikit sehingga dia munsharif. Selainnya ghair munsharif. Itu sekali ya. Apa munsharif wa ghair munsharif itu pembahasannya di luar dasnya kita. Ala kulli hal ikhwana fillah barakallahu fikum. Nabi memberi nama putranya Abu Musa dengan Ibrahim. Fahannakahu fahannaka bitamrah. Kemudian Nabi mentahnik dengan tamr. Wada'ala bil barakah. Lalu mendoakan dengan keberkatan sang bayi ini. Sebagian para ulama berpandangan bahwa at-tahnik min khasa'is Nabi. Min khasa'is Nabi. Ini yang ditarjih oleh Nam Muhadithul Yaman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Hakada istihaduhu. In asaba falau ajran wa in akhta'a lahu ajrun wahid. Ini pendapat beliau yang beliau rejihkan. Adapun jumhur para ulama berpendangan bukan termasuk khususiyah Nabi. Termasuk dhahir dari Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, bukan termasuk khasa'is Nabi. Adalah perkara yang syariatnya umum bagi umat Islam seluruhnya. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih pertama, kedua sharih gitu ya, untuk menyatakan, perhatikan, pada asalnya syariat ini adalah berlaku untuk seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nah, seluruh perbuatan Nabi adalah uswah dan qudwah untuk seluruh umat manusia. Tidak boleh dikatakan itu khusus ya Nabi, harus berdasarkan pertama dalil yang sahih sanadnya, kedua sharih jelas pendalilannya, istinbatnya. Nah, ada menjumhur berpendapat ini syarat ammah untuk bagi umat manusia. Nah, karena jumhur berpendapat tidak ada dalil yang sahih dan jelas wadih bahwa ini adalah khususiyah bagi baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, sehingga para ulama sekarang pun seperti Stawana Syekh Albani, Syekh bin Bas, Al-Utaimin dan yang lainnya berpandangan ini sifatnya umum bagi seluruh umat kaum muslimin. Nah, disyaratkan untuk mentahnik bayi yang baru lahir. Nah, selain putranya Abu Musa, juga putra dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhumah. Asma bintu Abi Bakar indama waladat Abdullah ibn Zubair. Ketika lahir putranya Abdullah ibn Zubair, nam ataitu bi Rasulullah fawada'athu fi hijrihi thumma da'a bi tamrah famadaghaha thumma tafala fi fihi fakana aw shay'in dakhala jufahu riq Rasulillah alaihi salatu wassalam thumma hannakahu bit tamr thumma da'a lahu wa barak alaihi. Dan riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim tadi, Abdullah ibn Zubair juga ditahnik oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika ibundanya Asma melahirkan putranya bernama Abdullah ibn Zubair, nah, saya mentahnik baginda Rasul, dibawa langsung ke pangkuan baginda Nabi. Nah, kalau Nabi meminta tamar, dikunyah oleh beliau, kemudian dikeluarkan dari lidahnya, nah, dan dimasukkan, ditahnikkan kepada Abdullah ibn Zubair tersebut. Nah, dan didoakan dan bertabrik untuk Abdullah ibn Zubair oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah hal ikhwana fillah barakallahu fikum. Kesimpulannya wallahu a'lam bishawab, adapun jumhur para ulama termasuk Syekh Rasul Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dan juga para muhaddithin, mereka berpandangan tentang disyariatkan at-tahnik untuk semua umat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pernyataan Al-Imam Nawawi terakhir, beliau mengatakan ittafaqal ulama ala istihbabi tahannukil maulud 'inda wiladatihi. Sepakat para ulama, telah sepakat para ulama dicintainya tahnik untuk sang bayi. Maka kalau dikatakan ittifaq, ini kurang tepat. Namun kalau ittifaq, telah sepakat para ulama di kalangan mereka, di kalangan ashabun nawawi, naam. Tapi kalau ittifaq seluruh para ulama, tidak. Nah, sehingga para ulama kita menjelaskan pernyataan, kalau ada pernyataan ijma', faqad ajma'a, telah sepakat dari pernyataan Imam An-Nawawi, perlu dilihat kembali. Bisa jadi itu kesepakatan para ulama dari kalangan sahabat-sahabat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, bukan ijma' para ulama seluruhnya. Apakah tahnik ada batasannya sekali atau lebih? Tidak ada, wallahualam, bishawab, tidak ada batasannya. Nah, tidak ada sekali atau dua kali membekerso. Wal ilmu indallah. Sekalipun sudah mewakili. Nah. Demikian ikhwan afillah, barakallahu fikum jami'an, kajian di malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ila huna naqtafi bihadul miqdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.